Pada malam hari ini bumi dirancang bisa semakin berdendang dan bergoyang. Ada Ramayana, juga ada M Studio. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sagita. Masih bersama New Kampret. Sampai jumpa.